benci. Sungguh tak kusangka bila hatimu berduri. Mengapa terjadi setelah aku jatuh hati? Betapa ku kecewa setelah tahu kau berjalan dengan begitu mesra. Aku tak kuasa untuk melihatnya.